Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat sehingga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa sampai akhir nanti insya Allah. Jumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Anfal. Kalau boleh saya mengulang episode kemarin, Pak Quraish sudah menjelaskan bahwa binatang yang buruk adalah orang yang menutupi kebenaran, orang yang tidak percaya sama Allah. Salah satu contohnya adalah jika orang itu mengikat suatu perjanjian, maka dia akan mengingkarinya. Nah, pada pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas ayat 60 hingga 68 yang tentunya akan disampaikan langsung oleh Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kalau kemarin saya bawa ibu-ibu cantik, Pak, sekarang saya bawa bapak gagah, Pak. Karena gagah berani. Gagah berani. Ah. Karena tamu kita hari ini dari TNI. Ya, Pak, ya. Iya, betul sekali. Ini kayaknya masuk sama tema kita ya, Pak, ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa mempersiapkan kekuatan menghadapi musuh, insyaallah. Silakan, Pak, uraiannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya beri gambaran umum tentang kumpulan ayat-ayat yang dinamai Surah Al-Anfal. Surah yang berbicara tentang harta rampasan perang. Dalam surah ini ada diuraikan antara lain tentang pertempuran pertama yang terjadi di Badar, satu kampung yang terletak sekitar 150 km dari kota Madinah atau 350 km dari Mekah. Ini dulu nih. Dalam perang itu ada uraian di sini yang menggambarkan bahwa antara lain intinya kemenangan dalam perjuangan itu adalah berkat bantuan Tuhan. Kendati demikian, manusia harus berusaha. Ada uraian-uraian rinci antara lain dibicarakan bahwa kalau ada ikatan perjanjian damai dengan non-muslim, perjanjian itu harus dipelihara dan ditepati. Tetapi kalau ada tanda-tanda yang kuat, indikator-indikator yang jelas yang menunjukkan bahwa mereka akan mengkhianati perjanjian, maka Allah menjelaskan atau memerintahkan Nabi sebelum menyerang mereka, batalkan dulu perjanjian. Jadi jangan menyerang, jangan seperti Hitler menyerang ke Rusia dan ada ikatan perjanjian. Itu buruk sekali. Kita menghadapi lawan secara kesatria. Kita itu, nah, itu tadi yang dikatakan Mbak Ina bahwa salah satu bentuknya itu mengingkari perjanjian itu buruk. Tetapi membatalkan perjanjian secara gentleman karena adanya pelanggaran itu seharusnya kita lakukan. Nah, ayat kita setelah menjelaskan bahwa musuh-musuh Tuhan itu tidak akan menang walaupun boleh jadi sementara dia. Dia bisa jadi menang dalam pertempuran tapi tidak menang dalam peperangan. Kan beda pertempuran dengan peperangan. Nah, Allah menjamin mereka tidak akan menang. Jaminan ini bisa menimbulkan kesan pada hati orang-orang Islam, sahabat-sahabat Nabi dulu. Kalau begitu kita tidak perlu siap dong. Kan Tuhan sudah jamin kita menang. Nah, ayat yang akan kita terangkan ini adalah perintah untuk mempersiapkan kekuatan menghadapi musuh yang Anda sudah tahu atau musuh yang Anda belum tahu. Kita baca ayatnya, kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa mir ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka. Siapa itu? Bisa jadi yang tadinya sudah mengikat ikatan perjanjian tapi kamu batalkan. Siapkan, siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan dan ribatil khail itu pasukan penunggang kuda itu kavaleri ya. Ini di sini. Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan dan dulu zaman Nabi beliau menafsirkan kekuatan di sini dengan memanah. Kemudian pasukan berkuda. Siapkan untuk menghadapi mereka. Kita sekarang apa yang dikatakan oleh Nabi itu benar, tapi untuk masa beliau. Ayat kita ini lebih rinci karena dia tidak berkata kekuatan tertentu, tapi kekuatan apapun. Dan ini bisa berbeda antara satu masa dengan masa yang lain. Kita sudah tidak bisa sekarang berkata menghadapi musuh kita siapkan panas. Boleh jadi meriam, boleh jadi pesawat udara, boleh jadi apapun yang berupa kekuatan, informasi, mempelajari medan dan lain-lain sebagainya. Yang penting siapkan. Dia tidak katakan gunakan. Siapkan. Karena jika Anda kuat, orang tidak berani lawan Anda. Amerika punya senjata nuklir. Rusia punya senjata nuklir. Kalau tidak punya, dia berani serang. Tetapi kekuatan yang dipersiapkan ini, lituhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, agar engkau dapat menggentarkan musuh Allah dan musuh kamu. Jadi bukan agar engkau menindas. Ayat ini disalahfahami oleh teroris. Kata itu bahasa begini, di sini dikatakan turhibuna dari kata irhab. Irhab itu menggentarkan. Tapi dalam bahasa sehari-hari, irhab itu artinya teror. Tapi kekeliruan mereka memahami ayat-ayat Al-Quran dengan bahasa yang digunakan masa lalu, dia mau gunakan memahami kata itu dengan yang digunakan masa kini. Saya beri contoh. Ibu itu apa? Ibu itu adalah siapa yang melahirkan kita. Oke. Kalau saya berkata, ibu presiden, apa maksudnya? Apa yang melahirkan? Atau pasangan hidup beliau, ya kan? Sudah berubah kata ibu dari makna yang melahirkan ke itu bahasa begitu berkembang. Saya tidak bisa menafsirkan. Dulu kata diamankan itu kan sudah punya makna lain sekarang dengan dulu. Nah, saudara-saudara kita yang salah faham ini lantas mengartikan siapkan kekuatan dan gunakan kekuatan untuk menteror. Itu keliru. Siapkan kekuatan berupa kekuatan apapun, siapkan kavaleri, kalau dulu itu pasukan gerak cepat, siapkan sekarang pasukan gerak cepat untuk menghadapi musuh Allah dan musuh-musuh kamu, agar mereka gentar tidak mengganggu kamu. Kalau kita kuat, Pak, tidak ada yang berani ganggu kita. Ini petunjuk agama. Saya kira kita lanjutkan nanti ya. Seperti Bapak bilang juga bahwa perang itu bukan untuk memaksa orang memeluk agama Islam, tetapi perang itu untuk menghindari penganiayaan. Pemirsa, kami akan mendengarkan kembali uraian dari Pak Quraish Shihab setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenai Surah Al-Anfal. Bagi Anda yang baru saja bangun, baru saja menyalakan TV, baru saja akan memulai mempersiapkan makan sahur, pada saat ini kami sedang membahas ayat 60 hingga 68 dari Surah Al-Anfal. Silakan Pak dilanjutkan. Baik. Jadi kita lanjutkan perintah mempersiapkan kekuatan. Tidak terbatas pada kekuatan apa. Disesuaikan dengan kondisi serta perkembangan masa. Baik kekuatan, bisa kekuatan pikiran, bisa informasi, bisa intelijen, apa saja yang bisa menjadi bahan kekuatan. Karena itu masyarakat Islam mestinya menyiapkan segala sesuatu, katanya, mulai dari jarum sampai senjata berat. Karena itu semua kekuatan. Oke. Untuk menggentarkan musuh sehingga dia tidak berani melakukan sesuatu yang buruk terhadap kita. Baik musuh yang kita sudah ketahui maupun musuh dalam selimut. Kita tidak mengetahui semua musuh-musuh kita. Baru dia katakan, "Wama tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum." Untuk mempersiapkan itu memerlukan dana. Kita tidak punya dua uang. Maka anjuran selanjutnya, nafkahkanlah hartamu. Kalau buat kita sekarang, bayarlah pajak. Berilah sumbangan. Dan apapun yang kamu nafkahkan, Allah akan menyempurnakan ganjarannya buat kamu. Itu kaitannya. Karena mau siapin kekuatan, dananya kurang kan tidak mungkin. Itu yuwaffa ilaikum, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun oleh Tuhan. Bahkan akan diberikan lebih banyak daripada apa yang kamu berikan. Kita lanjutkan. Kalau tadi ini mempersiapkan kekuatan, boleh jadi musuh kita itu mau damai. Ada ayat lanjutannya. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Saya terangkan dulu janah. Janah itu artinya sayap. Burung kalau mau, atau pesawat kalau mau landing, dia stealth itunya, sayapnya. Waktu burung mengembangkan sayapnya dan memiringkannya, itu dia sudah landing atau belum? Belum. Baru cenderung untuk landing. Baru akan landing. Nah, ini yang dimaksud sini. Kalau musuh itu baru memiliki kecenderungan untuk berdamai, sambut kecenderungan. Jadi jangan waktu dia mau damai, bukti-bukti. Tetapi kecenderungan dari musuh ini harus diikuti oleh indikator-indikator yang kuat. Sebab kalau tidak, bisa jadi kan dia nipu. Bahkan bisa jadi pun kita sudah lihat indikatornya sudah cukup banyak, ternyata kan juga menipu. Itu memungkinkan. Nah, ayat kita ini berkata, kalau mereka cenderung kepada perdamaian, sambut kecenderungannya. Baru, karena boleh jadi dia menipu, perdamaian itu sangat baik. Terima kecenderungannya, wa tawakkal 'ala Allah, berserah dirilah pada Allah. Jadi jangan setelah yakin 100%, kalau sudah ada kecenderungan mau damai, mari kita duduk berunding. Mari kita lihat apa yang bisa kita pertemukan dari pendapat-pendapat kita supaya terwujud perdamaian ini. Karena Islam itu, bahkan agama semuanya, itu mendambakan kedamaian. Saya sering berkata, kalau ada orang yang memperatasnamakan agama untuk teror, pasti itu bukan ajaran agama. Teror tidak ada. Agama untuk menenangkan orang, untuk menghilangkan rasa takut. Nah, ini tadi ayat kita ini berkata, kalau mereka cenderung kepada perdamaian, cenderung jugalah, duduklah, bahas bersamalah, lalu berserah dirilah kepada Allah. Allah yang akan, di sini Anda sudah memihak Tuhan, Tuhan yang akan memenangkan Anda. Kalaupun dia tipu, Tuhan akan turun tangan. Berserah dirilah kepada Allah, sungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baru dia terangkan lagi. Wa iyuridu ayyakhda'uka fa inna hasbakallah. Kalau mereka ingin menipu kamu, cukup kamu berserah diri pada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi penolong kamu. Huwallazi ayyadaka binasri. Tuhan yang akan mendukung kamu dengan kemenangan yang datang darinya dalam bentuk suprarasional. Wa bil mu'mini, Allah juga akan mendukung kamu dan kamu pun akan didukung oleh orang-orang mukmin berkat dukungan Allah terhadap mereka. Jadi ada dua dukungan. Dukungan dari Allah bisa jadi bersifat suprarasional, dan ada dukungan dari masyarakat muslim. Itu yang boleh jadi tidak berbentuk suprarasional. Orang mukmin yang kuat, yang berlatih kuat, yang punya pengetahuan yang dalam, itu semua mendukungmu wahai Nabi Muhammad. Jadi jangan terlalu khawatir kalau mereka, kalau kamu sudah mendapatkan indikator-indikator yang kuat dari lawan kamu untuk berdamai, cari perdamaian itu. Jangan sampai dia menipu kami ini. Nggak, indikatornya sudah cukup. Ayo kita berdamai. Dia menipu, jangan khawatir. Tuhan akan membantu kamu dan kaum mukminin pun akan membantu kamu dengan bantuan Allah. Wa allafa baina qulubihim walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Allah mempertautkan hati orang-orang beriman. Allah mengharmoniskan hati orang-orang beriman. Seandainya engkau akan menafkahkan, akan menghimpun segala apa yang ada di bumi ini, engkau pun, wahai Nabi Muhammad yang begitu hebat, tidak bisa mengharmoniskan hubungan mereka dengan uang, dengan materi. Tidak bisa diharmoniskan. Cinta itu tidak datang karena uang. Cinta itu bukan hubungan baik dengan orang lain itu karena nilai-nilai yang sama, bukan karena uang. Ingat, ma'alafta walakinallaha allafa bainahum. Allah yang mempertautkan itu melalui nilai-nilai. Di tentara juga begitu kan? Persis. Kesatuan dalam satu pasukan itu bukan diikat oleh ini. Apalagi saya kira di tentara itu lebih kuat lagi karena dalam kesulitan kan terkadang biasa. Yang bisa menghimpun hanya nilai-nilai. Oke, saya kira kita... Baik, ya, okay. Nanti saya akan beri kesempatan pada Bapak untuk bertanya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kami akan segera kembali lagi. Dalam peperangan, harus bersikap keras terhadap musuh. Jangan melempem, hanya itu. Selain dari itu, tidak ada kekerasan. Pemirsa, jumpa lagi dengan kami di Tafsir Al-Misbah mengenai surah Al-Anfal. Bagaimana? Sudah mulai sahur? Alhamdulillah. Sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa Pak Quraish sudah menjelaskan Allah memerintahkan kita untuk mempersiapkan kekuatan. Tujuannya untuk menggentarkan musuh agar tidak melakukan sesuatu yang buruk pada kita. Namun, jika musuh itu cenderung untuk melakukan perdamaian, maka sambutlah perdamaian itu. Karena pada sesungguhnya, Islam adalah agama perdamaian. Silakan Pak, bisa dilanjutkan. Atau Pak, boleh tidak saya berikan kesempatan tamu saya untuk sebelum bertanya sama Bapak? Sebelum diberi kesempatan, saya memberi kesempatan minum dulu. Silakan, silakan, minum. Silakan, silakan, silakan, silakan, Pak. Silakan. Sudah silakan, dipersiapkan sama Pak Kure. Silakan, Pak. Makasih, Pak. Sambil bertanya, silakan mau Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Quraish Shihab, kaitannya tadi dengan kata damai, di mana Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, di mana selalu mengedepankan tentang kedamaian. Kaitannya ini dengan aksi yang beberapa waktu kemarin terjadi di Indonesia, seperti kaitannya dengan teroris. Bagaimana Islam memandang teroris yang terjadi baik di Indonesia ataupun mungkin di seluruh dunia yang terjadi, di mana Islam melarang tentang kekerasan, sementara kita ketahui sendiri yang melakukan hal-hal seperti ini kita lihat kebanyakan dari kaum muslimin. Mungkin tanggapan Pak Quraish Shihab seperti apa? Islam tidak membenarkan kekerasan kecuali di dua tempat. Ketika menjatuhkan sanksi hukum setelah seseorang melampaui pengadilan yang benar. Yang kedua, dalam peperangan harus bersikap keras terhadap musuh. Jangan melempem, hanya itu. Selain dari itu, tidak ada kekerasan. Dalam berdakwah, lemah lembut. Dalam mengajak orang, lemah lembut. Jangankan manusia yang durhaka, Fir'aun pun Tuhan perintahkan Nabi Musa menghadapinya dengan lemah lembut. Jadi itu ajaran Islam, dan saya kira itu ajaran agama-agama seperti itu. Nah, itu tadi yang saya katakan bahwa sebenarnya kalau ada kekerasan, ada ini, itu jalan terakhir untuk dua kasus ini tadi. Saya kira demikian. Di luar itu tidak ada kekerasan. Jangan ada kekerasan. Baik, saya akan berikan kesempatan lagi pada Bapak untuk bertanya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk bertanya. Izin Bapak, sesuai dengan tema tadi yang saya dengar dari uraian di awal tadi, bahwa peperangan itu ada yang ada istilah harta rampasan perang. Dikaitkan dengan zaman sekarang ini, apakah kalau ada peperangan melawan negara lain, terus kita mendapatkan harta rampasan perang, apakah bisa harta tersebut atau misalnya dapat rampasan berupa senjata atau begitu dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan negara yang kita duduki sekarang ini? Terima kasih. Sekarang ini Pak, bagaimana yang terjadi? Pengalaman Bapak, kalau misalnya ada perang kita melawan musuh, lantas kita berhasil merebut senjata, apa itu dikembalikan atau kita gunakan? Itu yang kami ya, kita yang gunakan kami, dong kita gunakan. Jangan kita kembalikan lagi, karena kalau kita kembalikan dia bisa gunakan lagi untuk menyerang kita. Kita gunakan itu untuk jadi itu konsekuensi perang. Kita tangkap mereka, kita tawan mereka untuk dijadikan tawanan ini sebagai bahan untuk negosiasi pertukaran tawanan. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Nabi dulu setiap ada orang Muslim yang ditawan itu dipertukarkan dengan orang musyrik, dengan musuh. Jadi dan itu berlaku secara internasional kan begitu. Hanya saja nanti akan ada ayat yang menjelaskan bagaimana seharusnya memperlakukan tawanan itu. Harus diperlakukan secara manusiawi. Saya kira itu. Baik, Pak, ya. Bisa kita lanjutkan, Pak? Kita lanjutkan, ya, kita lanjutkan, kita lanjutkan. Tadi jadi lanjutan ayat ini. Ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital. Ini ditujukan kepada Nabi, kalau masa sekarang ditujukan pada komandan. Apa itu? Kobarkanlah semangat pasukan untuk berjuang. Ini harus selalu dikorbankan, dikobarkan. Setiap saat. Bisa jadi pengobaran itu dengan semboyan-semboyan tertentu. Banyak cara. Tapi kobarkan semangat orang-orang mukmin untuk berperang, untuk berjuang. Baru dikatakan iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau kamu orang-orang mukmin yang faham, yang punya semangat, 20 orang yang sabar, yang tabah di antara kamu dapat mengalahkan 200 orang. Hebat ya Pak ya. Baru dia tekankan lagi. Iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladina kafaru. Kalau kamu ada 100 orang bisa mengalahkan 1000 orang dari orang-orang kafir itu, karena mereka tidak faham. Apa yang kita ingin katakan di sini, salah satu di antaranya, berjuang itu orang harus faham apa yang dia perjuangkan. Dia harus faham apa nilai-nilai yang ingin dicapai. Dulu masa kemerdekaan kan kita punya orang tua begitu, faham betul. Orang kafir itu tidak faham apa yang dia mau perjuangkan. Jadi ketabahan disertai dengan pemahaman tentang apa yang diperjuangkan dan keyakinan tentang kebenarannya, itu merupakan suatu kekuatan yang melebihi dari kekuatan senjata. Sehingga Tuhan menyatakan di sini al-ana, sekarang setelah berlalu sekian lama, khaffafallahu ankum, Allah meringankan buat kamu. Dia tidak lagi menuntut setiap satu orang mengalahkan 100 orang. Setiap satu orang mengalahkan 10 orang. Sekarang dikatakannya, sekarang Allah meringankan buat kamu. Karena dia tahu kamu sudah mulai melemah. Jumlah pasukannya masih banyak, tapi semangatnya melemah. Fa'iyyakum minkum mi'atun sabirah yaghlibu mi'atain. Sekarang kalau ada 100, dia bisa mengalahkan 200. 1:2. Tidak boleh lari dari peperangan kalau Anda baru 2. Ini semangat yang harus di Wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfain. Kalau kamu 1000 bisa mengalahkan 2000. Dan itu terjadi masa lalu. Pada masa Nabi 40.000 orang itu menghadapi 200.000 orang-orang Romawi. Mereka menang dalam arti, karena kemenangan itu bukan berarti kita mencapai tujuan kita, tetapi kita berhasil menghindar dari musuh kita yang mau menghancurkan kita. Itu namanya kita sudah menang. Dalam Islam begitu. Karena kita tidak ingin menyerang dan menguasai musuh, kita ingin mempertahankan. Kalau musuh menyerang negara kita, ingin menduduki ini, dan kita berhasil mempertahankannya dan memukul mundur musuh, kita sudah menang. Itu jadi itu dalam perang. Jadi kita mempertahankan. Itu mungkin sebabnya juga kita namakan Menteri Pertahanan, bukan Menteri Peperangan. Ya kan? Baik Pak, bagaimana? Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Pemirsa, kami akan melanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Silakan Pak sambil diminum. Antara Nabi dengan orang-orang musyrik di Mekah. Itu ada fasal, siapa yang ingin bergabung bersama Nabi silahkan. Siapa yang ingin bergabung dengan kaum musyrik Mekah silahkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Anfal. Saya berikan kesempatan dulu sebelum Bapak mau mulai lagi Pak. Ya silakan yang ingin bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, setelah disampaikan tadi oleh Bapak Quraisy Shihab bahwasanya ada perang dan rampasan perang, tapi kita kaitkan dengan di negara kita sekarang ini, Indonesia, itu kita sudah beberapa kali mengirim pasukan PBB ke negara yang sedang menengahi negara yang sedang konflik. Apakah pada zaman dahulu hal seperti ini juga ada, hanya bentuk atau namanya yang berbeda? Mohon penjelasan. Sepanjang yang saya ketahui, apa yang kita kenal sekarang ini tidak dikenal pada masa lalu. Sepanjang yang saya ketahui. Ya. Memang kan PBB kan munculnya baru terakhir. Setelah ada kesadaran dunia tentang perlunya perdamaian. Kalau dulu itu kesadaran dunia itu adalah penguasaan, zaman penjajahan kan itu penguasaan. Sehingga yang terjadi kalaupun ada ini adalah peperangan antara para penjajah. Belanda dengan Portugis kita di Indonesia atau Inggris dengan ini. Ya. Jadi cara sekarang ini tidak ada. Ini baru muncul. Setelah masyarakat umat manusia menyadari bahwa hidup ini tidak bisa terasa nyaman kecuali dalam kedamaian, sehingga timbul gagasan mari kita ini. Tapi benihnya itu ada pada agama-agama. Jadi, tapi cara itu dulu sudah ada, saya tidak tahu. Sepanjang yang saya ketahui tidak ada dulu seperti itu. Yang ada pada zaman Nabi itu bahwa beliau menjamin kedamaian untuk orang. Saya jamin, silahkan lakukan ini, silahkan menganut agama kalian, silahkan ini, kalian masuk dalam pihak saya jamin kalian. Dulu dalam perjanjian Hudaibiyah antara Nabi dengan orang-orang musyrik di Mekah. Itu ada fasal, siapa yang ingin bergabung bersama Nabi silahkan. Siapa yang ingin bergabung dengan kaum musyrik Mekah silahkan. Ini masing-masing akan dibela oleh kelompoknya. Jadi begitu, jadi pembelaan itu tidak khusus kepada orang Islam. Pembelaan kepada kebenaran. Saya kira itu Pak. Baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin satu lagi. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang Pak Quraisy Shihab sampaikan baru tadi tentang damai itu indah. Dan kalau negara kita ini damai, mungkin negara ini akan lebih maju dan akan lebih jaya ke depan. Pasti lebih maju. Nah, kaitannya tadi dengan masih seringnya itu aksi teroris yang terjadi di Indonesia. Bagaimana kita mengajak mungkin dari teroris tersebut agar tidak melakukan aksi-aksi kekerasan? Mungkin cara mengajak secara Islami itu seperti apa? Mungkin tanggapannya Pak Kurey seperti apa? Kita harus cari penyebab penyakit. Saya duga keras bahwa penyebab utamanya itu adalah kesalahpahaman mereka tentang ajaran agama. Boleh jadi mereka tulus ya berjuang. Orang kok mau membunuh diri itu tulus itu, tetapi salah paham. Nah, jadi cara yang utama adalah berusaha menjelaskan kepada mereka bahwa ajaran agama itu begini loh. Agama itu menghendaki kedamaian. Agama itu tidak memaksa orang untuk ini. Jadi caranya menurut saya, mungkin karena saya dosen ya, jadi saya itu menekankan pada upaya-upaya menjelaskan bagaimana hakikat agama. Menjelaskan bagaimana kekeliruan mereka dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Seperti tadi ini, turhibu nabiwi dianggap, oh ini kan untuk teror nih. Padahal bukan teror maknanya, itu bahasa baru itu teror. Bahasa lamanya bukan teror, menggentarkan. Saya kira itu caranya ya. Bisa kita lanjutkan kembali mari Pak, ayat kita? Kita lihat ayat kita, saya kembali. Tadi saya katakan bahwa firman Allah, al-ana khaffafallahu ankum, sekarang setelah turun beberapa saat ayat ini, beberapa lama, sekarang Allah meringankan buat kamu, maka kalau ada, karena mengetahui bahwa kamu memiliki kelemahan, maka kalau ada 100 orang yang sabar, yang tabah, maka dia bisa mengalahkan 200 orang. Sekarang ada pendapat lain. Dia katakan begini. Ayat yang pertama menjelaskan bahwa 20 bisa mengalahkan 200. 1 banding 10. Sekarang diringankan 1 banding 2. Dia katakan begini. 1 banding 10 itu kalau kamu dalam keadaan kuat. Kalau situasimu situasi yang prima. Tapi kalau kamu dalam keadaan lemah, tidak sampai situasi yang prima, maka kamu selama kamu beriman bisa mengalahkan 2 orang. Ya toh? Oh, ini saya sudah berlatih kuat, ini saya sudah ini. Dalam keadaan prima, 100 orang bisa kamu kalahkan. Tapi kalau latihannya kurang, perang tiba-tiba muncul kan itu begitu. Oke deh, kita bisa maafkan, tidak usah 1 banding 10, 1 banding 2. Jadi ayat ini tetap berlaku, tinggal kita lihat situasi kita. Nah, baru dikatakan bisa mengalahkan 1000 orang, tapi dia garis bawahi biiznillah, atas izin Allah. Karena betapapun kuatnya Anda, tidak dapat mencapai kemenangan kalau tidak diizinkan oleh Allah. Anda lemah, tapi punya iman yang kuat, bisa dimenangkan oleh Allah. Saya kira itu, karena itu dikatakan biiznillah, wallahu ma'as-sabirin, Allah itu bersama orang-orang yang sabar, orang-orang yang tabah, dan lain-lain sebagainya. Baiklah. Pak, tadi di salah satu ayatnya, Allah memerintahkan kita untuk selalu mengobarkan semangat. Iya. Ini kalau bukan hanya di perang aja Pak, tapi bagaimana caranya kita mengobarkan semangat kita dalam beragama? Kata biasa kalau agama kita beribadah itu kan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Itu bagaimana Pak? Tapi jangan dijawab dulu Pak. Oh iya. Pemirsa, kita akan mendengarkan jawaban dari Pak Kurey setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Jangan kamu menjerumuskan diri kamu dalam kebinasaan. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenai surah Al-Anfal. Silakan Pak dijawab pertanyaan saya. Oh iya, ya, ini semangat. Ini ada satu hal yang penting dalam konteks semangat beragama. Semangat kalau menggebu-gebu tanpa batas itu berbahaya. Bisa mengakibatkan kecerobohan. Memang itu ada dalam pandangan Islam. Manusia ini mempunyai 4 daya. Ada daya fisik. Kalau kita latih daya fisik, kita terampil. Ada daya fikir. kalau kita melatih daya fikir, kita pandai ilmu. Ada daya kalbu. Daya kalbu itu yang menjadikan kita peka. Itu yang menjadikan kita berakhlak baik. Itu yang menjadikan kita beriman. Itu yang menjadikan kita mampu mengekspresikan keindahan. Itu daya kalbu. Baru ada daya hidup. Daya hidup itu yang melahirkan semangat. Kenapa semut, kita ambil semut, kalau diinjak dia melawan? Itu daya hidupnya ada. Ada orang pandai, kuat, tidak punya daya hidup. Melempem, cepat menyerah. Kita harus memiliki semangat. Itu yang melahirkan semangat. Tapi jangan menggebu-gebu. Karena kalau semangat menggebu-gebu, Anda bisa mati konyol. Ceroboh. Jadi semangat beragama pun, semangat itu juga harus terkendali. Ini semua harus menyatu. Pikiran harus menyatu, fisik harus menyatu, hati harus menyatu. Itu baru dia menjadi manusia yang utuh. Kalau cuma pikir aja tidak ada hati, bukan manusia. Ada tiga-tiganya, tidak punya semangat hidup. Semangat itulah yang melahirkan semangat juang. Berjuang tapi dengan perhitungan. Allah berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu menjerumuskan diri kamu dalam kebinasaan. Berani itu bukan ceroboh. Harus berhitung. Kalau semangat terlalu di ini berbahaya. Ya kan? Saya kira itu. Ini biasa kita terlalu semangat. Hantam saja perhitungan di belakang. Ya, itu enggak benar itu. Okay. Baik Pak, kita kesimpulan Pak ya. Kita simpulkan. Ayat 60, saya ingin bacakan beberapa kesimpulan di sini dari ayat yang kita baca tadi. Yang pertama saya kira bahwa itu membina fisik dan mental. Itu adalah mutlak dalam membangun suatu kekuatan. Tidak bisa kalau tidak ada fisik dan mental yang kita bangun. Yang kedua yang kita ingin lihat bahwa kekuatan mental itu jauh melebihi kekuatan fisik. Itu penting. Dulu kita sebenarnya melawan Belanda itu yang kuat mentalnya. Fisik apa sih? Kita punya senjata apa sih? Sangat terbatas. Kita tidak punya pesawat waktu itu. Orang gambarkan dengan bambu runcing. Tapi semangatnya, mentalnya luar biasa. Oke, kita lihat yang lain. Apa? Ayat 60, Pak. Ayat 60. Jadi tadi persiapan menghadapi musuh dengan kekuatan fisik dan mental adalah kewajiban yang harus disiapkan oleh negara dan masyarakat. Bukan cuma negara, negara dan masyarakat. Selanjutnya kita lihat kesimpulan yang kita bisa ambil. Tujuan perang dalam Islam adalah membela diri dan negara. Membela diri dan negara serta nilai-nilai luhur. Karena ajakan kepada perdamaian sejati selalu harus disambut dari pihak manapun selama perdamaian tersebut tidak dipaksakan. Israel mau damai Pak, tapi perdamaian yang tidak adil, perdamaian yang dipaksakan, kita tidak terima itu. Setiap muslim berkewajiban menimbang dan memperhitungkan segala segi sebelum dia melangkahkan kaki. Mau perang, pertimbangkan dulu. Saya bisa melawan ini atau tidak? Kalau tidak, tangguhkan. Saat melangkah, ia hendaknya berserah diri kepada Allah. Tawakal itu tadi. Sehingga apapun yang terjadi, positif atau negatif, akan diterimanya. Sehingga ia tidak larut dalam kesedihan dan keputusasaan atau dalam kesombongan dan keangkuhan. Kalah dalam pertempuran, bisa jadi. Nabi pun pernah kalah. Ya kan? Tapi ini tidak lantas semangat. Apapun, karena kita sudah bertawakal pada Tuhan. Allah mempersatukan jiwa masyarakat Islam melalui ajaran Islam. Kekikiran dan kelobaan terhadap kenikmatan materi dikikis dengan menyadarkan manusia bahwa hidup di dunia hanya bersifat sementara. Itu yang diajarkan oleh Islam. Sedang hidup sempurna lagi abadi di akhirat nanti. Tuntutan yang bersumber dari Allah diterima dan diamalkannya berkat taufik dan hidayat Allah. Jika demikian, Allah yang mempertautkan hati manusia, bukan manusia yang mempertautkan. Yang selanjutnya, persatuan dan kesatuan adalah salah satu tujuan utama keberagamaan. Keberagamaan itu kita mau bersatu. Tetapi ia hanya dapat terjadi bila semua pihak berpegang pada nilai-nilai ilahi. Tanpa itu, persatuan akan bersifat semu, walau disertai dengan keutuhan materi sebanyak mungkin. Entar. Kekuatan mental dan kepercayaan kepada Allah merupakan kekuatan yang sangat ampuh, melebihi ketangguhan senjata tadi ini saya sudah katakan. Kemudian, pengertian tentang makna hidup disertai dengan kesabaran, ketabahan, melahirkan kekuatan yang jauh melebihi kekuatan yang dimiliki oleh yang tabah saja. Ada orang tabah saja, tapi kita harus mengerti hidup ini apa. Kalau kita mengerti hidup, kita akan tabah dan menerima. Karena pengertian dan pemahaman melahirkan keistimewaan seperti kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Itu pengertian yang melahirkan itu. Bermusyawarah adalah, ya saya kira itu yang kita bisa simpulkan dari apa yang kita bahas ini. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kurais. Saya boleh diberikan kesempatan buat tamu saya ke sini, ya Pak? Oh, baik, terima kasih. Baiklah pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga tayangan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Insya Allah besok kita akan berjumpa lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenai surah Al-Anfal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.